Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd, ma'asyaral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmatul iman, begitu juga nikmatul hidayah, nikmat hidayah yang dengannya kita bisa membedakan mana jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan kesesatan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan dari kitab yang kita bahas sebelumnya, yaitu kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Sebelum kita melanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini, ada beberapa yang perlu kita revisi. Alhamdulillah ada masukan dari salah seorang ikhwah kita tentang hadis yang kita bawakan kemarin, yaitu hadis Tamim Ad-Dari tentang kisah beliau bertemu dengan Ad-Dajjal. Kemarin kita terjemahkan bahwasannya beliau bertemu Ad-Dajjal di sebuah pulau bersama 30 orang dari Bani Laham wa Juzam. Kemarin kita terjemahkan 30 orang tersebut dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala bisawab untuk kehati-hatian. 30 orang tersebut kita terjemahkan saja ya dari Bani Laham wa Juzam, karena sampai saat ini saya belum mendapatkan apakah 30 orang tersebut termasuk dari kalangan sahabat atau bukan. Tapi yang zahir hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kisah tersebut pada saat Na'am Tamim Ad-Dari itu masih Nasara. Disebutkan di awal hadis, Na'am kana rajulan Nasronian, dahulu beliau ini adalah yakni Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat, seorang yang dahulunya berasal dari agama Nasara. Faja'a wa bay'a wa aslama, kemudian dia datang dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Zahir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan pertemuan Tamim Ad-Dari pada saat Tamim Ad-Dari masih Nasrani. Kemudian beliau kisahkan setelah beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu wallah ta'alam bisawab, 30 orang tersebut apakah ada di antara mereka sahabat ya, atau Na'am belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita terjemahkan, cukup kita pahami 30 orang tersebut dari Bani Lahm wa Judham. Wallahu ta'alam bisawab. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzullah dalam kitab ini, sebelumnya telah kita sebutkan. Naam, di antara keterangan tentang Ad-Dajjal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, naam, di dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, ringkasan tentang keadaan Dajjal, bahwasanya Dajjal ini, kata saya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari hadis-hadis yang sahih, pertama kali akan muncul di akhir zaman dalam bentuk seorang raja dari raja-raja yang sombong, yang diktator. Kemudian dia mengaku sebagai Rob. Sebelumnya dia mengaku sebagai Nabi. Kemudian setelah itu dia mengaku sebagai Rob. Dan Ad-Dajjal, naam, akan menyinggahi setiap tempat yang ada di muka bumi ini, kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mekah dan Madinah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanad yang sahih. Tidak hanya Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah, begitu juga dia tidak bisa memasuki Masjidil Aqsa, begitu juga Watur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti arba'ata masajid. Ad-Dajjal tidak akan bisa masuk kepada 4 masjid. Al-Ka'batu wa Masjidur Rasul. Yang pertama adalah Ka'bah Mekah, kemudian wa Masjidur Rasul, yaitu Masjid Nabawi Madinah, kota Madinah. Begitu juga wal Masjidil Aqsa, nama yang ada di negeri Palestin. Watur dan Bukit Tursina. Ini tempat-tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dimasuki oleh Ad-Dajjal. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya Dajjal ini nantinya di akhir zaman dia akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Wa ma labthuhu fil ard?" Berapa lama Dajjal itu tinggal di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'una yauman, dia akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Satu hari itu seperti satu tahun. Kemudian satu hari berikutnya seperti satu bulan. Kemudian satu hari berikutnya adalah seperti satu Jumat, satu pekan. Dan sisanya adalah seperti hari-hari kalian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana yang telah kita bacakan, kalau disetarahkan dengan hari-hari yang ada, 4 bulan itu sama dengan, naam, 1 tahun 2 bulan setengah. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwasanya Ad-Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di daerah, naam, inda babi Madinati Lut, di gerbang kota, naam, Lud. Daerah Lud ini disebutkan oleh sebagian para ulama adalah bi'ardi Palestine, di sebuah desa atau sebuah tempat di daerah Palestine. Jadi disinilah nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Adapun tempat keluarnya Dajjal, ini juga telah kita bahas, ya. Naam, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau saya Utsaimin rahimahullah, beliau menjamaknya. Naam, dari hadis-hadis yang datang. Ya, di antara hadis menyebutkan bahwasanya annahu yakhruju min Khorasan. Dia akan keluar dari Khorasan. Hadis yang lain menyebutkan annahu yakhruju baina Syam wal Iraq. Dia akan muncul dari Syam dan Irak. Naam. Dan sebagian menyebutkan dia akan muncul di Asbahan. Asbahan ini atau Isfahan, sebuah daerah yang berada di negeri Iran. Daerah ini ada. Nambahkan Yahudi ya dengan nyaman hidup di sana. Naam, Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau menjamaknya. Bahwasanya Dajjal nanti pertama kali akan muncul di daerah Khorasan. Kemudian dia akan berpindah menuju Asbahan. Naam, untuk memasuki Jazirah Arab antara Syam dan Irak. Naam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini. Walladhi tadullu 'alaihin nususu min 'amri ad-dajjal aidan wa fitnatihi anna man istajaba lahu ya'muru as-samaa'a fatumtir. Kata Syekh Fauzan habibullah, dan di antara nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara ad-dajjal juga dan fitnah ad-dajjal adalah barang siapa yang mengikuti ajakan atau dakwahnya ad-dajjal, maka ad-dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan ini adalah berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis yang panjang. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibu lahu. Bahwasanya Dajjal nanti akan mendatangi sebuah kaum, dia akan mengajak kaum tersebut, maka orang-orang tersebut akan beriman dengan ad-dajjal. Fayamuru as-sama fatumtir. Kemudian ya, setelah orang-orang ini yang diajak dajjal untuk beriman dengan dajjal ini mau mengikuti ad-dajjal, maka ad-dajjal memerintahkan langit, naam, untuk menurunkan hujan, fatumtir. Maka hujan akan turun. Naam. Kemudian tidak hanya dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, di antara fitnah ad-dajjal wal arda fatunbitu lahum zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Dajjal juga akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengannya binatang-binatang ternak itu akan memakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Naam, begitu juga manusia. Watarji'u lahum mawa'ishuhum simanan dzata labanin. Kemudian Dajjal akan, naam, memberikan binatang ternak, naam, dan menjadikannya gemuk yang memiliki banyak susu. Naam, ini ya, kemakmuran-kemakmuran yang akan didapatkan bagi orang-orang yang terfitnah dengan ad-dajjal di akhir zaman, yang mengikuti dakwah ad-dajjal. Naam. Wa man la yastajibu lahu wa yaruddu alaihi amrahu tusibuhum al-sinatu wal jazbu wal qahtu wal killatu. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mau mengikuti ajakan Ad-Dajjal dan menolak perintah Ad-Dajjal, maka mereka akan diberikan naam paceklik. Begitu juga kekurangan-kekurangan. Wa mautul an'am, kematian binatang ternak. Wa naqsul amwal, kekurangan harta. Wal anfusi wa thamarat, begitu juga kematian dan kekurangan buah-buahan. Wa annahu tattabi'uhu kunuzul ardi kaya asibin nahli, dan perbendaharaan dunia itu akan mengikuti Ad-Dajjal seperti lebah-lebah jantan. Nanti perbendaharaan itu akan dikeluarkan Ad-Dajjal. Nah, barang siapa yang mengikuti ajakan Ad-Dajjal, ini diantara fitnah-fitnah Ad-Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yaqtulu syaban thumma yuhyihi. Kemudian diantara fitnah Ad-Dajjal nanti, dia akan membunuh seorang pemuda dan dia akan menghidupkannya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja ilaihi yauma idin rajulun wa khairun nas. Pada saat munculnya Dajjal nanti, akan ada seorang yang keluar menuju Ad-Dajjal. Orang ini adalah orang yang terbaik dari kalangan manusia, au min khairin nas, atau termasuk yang terbaik dari kalangan manusia pada saat itu. Fayaqulu lahu, kemudian orang ini, dalam riwayat yang lain, orang ini adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Dia mengatakan di hadapan Ad-Dajjal, asyhadu annaka Ad-Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Ad-Dajjal yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Fayaqulu lahu Ad-Dajjal, kemudian Dajjal menimpali. Naam. Dia mengatakan, ara'aitum in qataltu hadza thumma yuhyi thumma ahyaituhu, bagaimana pendapat kalian? Dia mengatakan di hadapan orang-orang yang mengikutinya, bagaimana pendapat kalian kalau aku membunuh orang ini, orang mukmin tadi yang menentang Ad-Dajjal tadi, kemudian aku menghidupkannya? Naam. Wa tasyukkuna fil amri, apakah kalian masih ragu tentang urusanku, tentang diri Ad-Dajjal? Fayaqulun, kemudian orang-orang yang mengikuti Dajjal pada saat itu, lah, ya kami tidak ragu. Fayaqtuluhu thumma yuhyihi, kemudian ya Dajjal membunuh pemuda tadi, seorang mukmin tadi. Naam. Kemudian dihidupkan lagi oleh Ad-Dajjal. Kemudian setelah hidup, fayaqul, ya orang mukmin tadi berkata, wallah ma kuntu fika asaddu basiratin minni al-yawma. Naam. Wallahi, sesungguhnya pada hari ini aku semakin yakin tentang dirimu bahwasanya dia adalah Ad-Dajjal yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya, Dajjal ingin membunuh orang itu lagi. Akan tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yusallitu alaihi. Ya, ternyata Dajjal tidak mampu membunuh orang tadi yang sudah dibunuhnya, dihidupkan lagi, kemudian mau dibunuhnya lagi. Naam. Maka dari hadis ini memberikan faedah kepada kita, Di antara fitnah ad-dajjal, naam, dia bisa mematikan dan menghidupkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, pemuda tadi, dia seorang muslim, itu digergaji. Digergaji dari kepalanya sampai terbelah dua. Kemudian dihidupkan kembali. Ini di antara besarnya fitnah ad-dajjal. Dia bisa mematikan dan menghidupkan. Naam. Kemudian di antara fitnah berikutnya bisa kita bawakan, tidak disebutkan di sini, bahwasanya di tangan ad-dajjal Allah Subhanahu wa taala memberikan al-jannah wan nar, surga dan neraka. Dalam riwayat yang lain, surga di sini adalah al-ma, air. Wan nar ini api. Api yang ada di dajjal itu sebenarnya adalah air. Dan air yang ada di dajjal itu sebenarnya adalah api. Naam. Ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam. Ad-dajjalu a'warul ain." Dajjal itu buta sebelah. Naam. Kemudian ma'ahu jannatun wan nar, bersamanya surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dan nam api yang ada di dajjal itu sebenarnya surga, sebenarnya air. Dan air yang ada di dajjal itu sebenarnya adalah api. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ana a'lamu ma'ad dajjal minhu wa ma'ahu nahrani yajriyani." Sesungguhnya aku sangat tahu tentang apa yang ada di ad-dajjal. Bersamanya ada dua sungai, yajriyan, yang mengalir. Ahaduhuma ma'un abyad. Sungai yang pertama itu adalah air yang berwarna putih. Wal akharu ra'al ain narun ta'ajjaju. Dan yang lain adalah, naam, secara kasat mata itu adalah seperti api yang bergejolak, yang menyambar-nyambar. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu naran. Maka barang siapa yang mendapati, naam, sungai tersebut, maka datangilah sungai yang dia lihat seperti api. Naam, karena pada hakikatnya, ya, api tersebut adalah sungai, air. Wal yughammit tsummal yutati ra'sahu. Kemudian dia pejamkan matanya. Naam, kemudian dia tundukkan kepalanya. Fayashrabu minhu fa innahu ma'un baridun. Kemudian dia minum, naam, dari air tersebut yang dia lihat api yang menyambar-nyambar. Fa innahu ma'un baridun. Karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Ini diantara fitnah-fitnah ad-dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, "Kullu dzalika imtihanun yamtahinallahu bihi ibadahu fi akhiriz zaman." Semua itu adalah ujian, cobaan yang Allah berikan ujian tersebut kepada hamba-hambanya di akhir zaman. Fayadillu bihi kathiran, sehingga banyak orang yang tersesat yang melihat keajaiban-keajaiban fitnah-fitnah ad-dajjal ini. Naam. Oleh sebab itu, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa di akhir salat-salat kita untuk berlindung dari fitnah ad-dajjal. Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhiri falyata'awwadz billahi min arba'i. Apabila kalian berada di tasyahud akhir, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Yang pertama adalah hendaklah kalian berlindung dari azab jahannam, siksaan neraka jahannam. Kemudian hendaklah kalian berlindung dari azab kubur, wa fitnatil mahya wal mamat. Dan hendaklah kalian berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri al-masihid dajjal wa hadha syahid. Dan hendaklah kalian berlindung dari besarnya, buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Naam. Dan diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga agar kita terlindung dari fitnah ad-dajjal, untuk kita membaca surat Al-Kahfi atau menghafal 10 ayat yang pertama. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafidhah asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama, dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat terakhir, dalam riwayat yang lain disebutkan man qara'ah surat al-kahfi. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi, jadi banyak pilihan, boleh membaca seluruhnya satu surat, naam, atau minimalnya 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Di antara faedahnya ketika seorang itu membaca surat al-kahfi, usima minad dajjal, dia akan dilindungi dari fitnah ad-dajjal. Dan diantara juga, naam, yang menjadi solusi agar kita terhindar dari fitnah ad-dajjal, untuk kita tinggal di kota Mekah dan Madinah. Barang siapa yang mampu tinggal di sana, maka hendaklah tinggal di sana. Karena kedua kota ini, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjidil Aqsa, begitu juga At-Tur. Ini adalah tempat-tempat, naam, yang tidak akan bisa dimasuki oleh ad-dajjal. Allah taala bisawab. Wa huwa ma hadza haynun 'ala Allah. Walaupun demikian, walaupun ad-dajjal ini memiliki keajaiban-keajaiban, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi manusia, haynun 'ala Allah, dia adalah sesuatu yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naqasa zahirun naqsi. Naam. Memiliki sifat yang sangat tampak kelemahannya, yang sangat nyata kelemahannya. Wal fujur wa dzulmu, dan penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman. Wa in kana ma'ahu ma ma'ahu minal khawarij. Walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang bersamanya, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya itu tertulis kata-kata kafir. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa maktubun, atau sebelum itu Rasulullah SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa qad andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidaklah seorang nabi kecuali dia telah memperingatkan umatnya kepada yang buta sebelah, pendusta besar, yaitu ad-dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kalau dajjal itu benar-benar Rabb, ya, kenapa dia memiliki banyak kekurangan? Nah, karena syarat Rabb itu dia sempurna, dia tidak memiliki kekurangan. Di antara menunjukkan bahwasanya dajjal itu bukan Rabb, dia memiliki sekian banyak kekurangan. Di antaranya dia buta sebelah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Wa maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Dan tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra. Dalam riwayat yang lain disebutkan innahu maktubun baina ainaihi kafir, sesungguhnya tertulis di antara kedua matanya kata-kata kafir. Yaqra'u, dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Imam Muslim, yaqra'uhu man kariha amalahu au yaqra'uhu kullu muslimin. Naam, yang akan bisa dibaca oleh orang-orang yang membenci perbuatannya atau setiap muslim yang bisa membacanya. Muslim yang memiliki keimanan akan bisa menebak, akan bisa naam mengetahui bahwasanya naam orang tersebut adalah ad-dajjal, karena tertulis ya di kening atau berada di antara kedua mata ad-dajjal itu tulisan kafir. Dalam riwayat yang disebutkan kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Nam, setiap mukmin yang bisa membaca, begitu juga yang tidak bisa membaca, yang buta ya naam aksara juga bisa ya mengetahui bahwasanya itu adalah ad-dajjal. Ini diantara kekurangan-kekurangan ad-dajjal. Nam, wa ma yujrihi ala yadaihi mihnatan minallahi li'ibadihi, dan apa yang terjadi melalui kedua tangannya, keajaiban-keajaiban yang telah kita sebutkan ya, dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi naam untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan bumi. Begitu juga dia bisa menghidupkan dan mematikan ya di tangannya air dan api. Naam, ini semua adalah sebagai mihnah, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mihnatun khatiratun, dan dia adalah cobaan yang sangat berbahaya, yang sangat mengkhawatirkan. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, beliau mengatakan ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Tidaklah na'am di antara penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat khalqun akbar, fitnah yang lebih besar, cobaan lebih besar daripada munculnya ad-dajjal. Jadi dajjal ini fitnah yang sangat besar. Semenjak diciptakannya Adam alaihi salam sampai dengan tegaknya hari kiamat. Naam. La yanju minha illa ahlul iman wal yakin. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah dajjal kecuali orang-orang yang memiliki iman dan memiliki keyakinan. Wali khuturatin wa mihnatihi wa shiddati fitnatihi hadarat minhu al-anbiya ummamaha. Dikarenakan sangat berbahayanya dajjal ini dan besarnya fitnah ad-dajjal ini, oleh sebab itu para nabi telah memperingatkan umat-umatnya. Wa ashadduhum tahdhiran li ummatihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling naam keras memperingatkan tentang ad-dajjal kepada umatnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An'u Abi Ubaidah Ibn al-Jarrah, kemudian Syekh Fauzan habibullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun ba'da nuhin illa waqad andara ad-dajjala qaumahu wa inni undirkumuh. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi setelah diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, kecuali dia telah memperingatkan kaumnya terhadap Ad-Dajjal. Wa inni undirkumuh, dan sekarang aku peringatkan kalian terhadap Ad-Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min nabiyyin illa andara qaumahu, tidaklah seorang nabi kecuali telah memperingatkan kaumnya ya, tentang Ad-Dajjal. Naam, menunjukkan fitnah Dajjal ini ya sangat mengkhawatirkan. Sampai-sampai Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, sudah ada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada umatnya tentang besarnya fitnah Ad-Dajjal. Laqad andara Nuhun qaumahu, dan sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah memperingatkan umatnya, kaumnya terhadap Ad-Dajjal. Walakinni aqulu lakum qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, dan akan tetapi aku akan katakan kepada kalian sesuatu perkataan yang sebelumnya tidak dikatakan nabi sebelumku kepada kaumnya. Ta'lamuna innahu a'war wa innallaha laisa bi'a'war, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Jadi dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidaklah nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah Ad-Dajjal. Lebih-lebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih keras lagi memperingatkan umatnya dari fitnah Ad-Dajjal, karena fitnah Ad-Dajjal ini nanti akan muncul di akhir zaman yang dialami oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil isti'adzati min fitnatihi fi akhir kulli salatin, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Ad-Dajjal fi akhir kulli salatin, pada setiap akhir salat. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum min at-tashahhudi al-akhiri falyata'awwad billahi min arba'in, apabila kalian berada di tasyahud akhir pada saat salat, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al masiihid dajjal, dari fitnanya na'am siksaan neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Rawahu al-imam Ahmad wa muslimun. Kemudian waqad tawataratil ahadithu min wujuhin muta'addidatin fi itsbati khurujid dajjal, dan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari sekian sisi. Jadi hadis-hadis yang membicarakan tentang Ad-Dajjal ini tidak perlu diragukan lagi, hadisnya mencapai derajat mutawatir dari berbagai macam jalan, dan mayoritas dikeluarkan dari dua sahih, sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih al-Imam Muslim. Naam, dan juga yang lainnya. Wabayani fitnatihi wal isti'adati min, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah Ad-Dajjal dan perintah untuk berlindung darinya. Wa ajma'a ahlu sunnati wal jama'ah ala khurujid dajjal fi akhiriz zaman, dan ulama ahlu sunnah wal jama'ah mereka telah bersepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah, naam, tentang keluarnya Ad-Dajjal di akhir zaman. Wa dzakaru dzalika dhamna mabahithil aqidah, dan bahkan mereka menyebutkan pembahasan Dajjal ini di dalam pembahasan akidah, seperti di dalam kitab Na'am Usulu Sunnah karangan Al-Imam Ahmad rahimahullah dan kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang masalah akidah, tidak terlepas menyebutkan masalah Ad-Dajjal. Faman ankara khurujahu faqad khalafa ma dallat 'alaihi al-ahadithu al-mutawatirah. Maka barang siapa yang mengingkari keluarnya Dajjal, maka sungguh dia telah menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir. Wa khalafa ma 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan dia telah menyelisihi apa yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin kita tunda sebentar karena sudah masuk waktu isya. Fal yatawaddal kepada al muadzin untuk azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, walam yunkir khurujahu illa ba'dul mubtadi'ah kal khawariji wal jahmiyah wa ba'dil mu'tazilah wa ba'dil kitabil asriyin al mutanassibina ilal ilm. Dan tidaklah yang menyelisihi, yang mengingkari keluarnya Ad-Dajjal kecuali muncul dari sebagian mubtadi'ah, ahlul bid'ah, seperti khawarij dan jahmiyah dan sebagian mu'tazilah dan kitab-kitab yang ada saat ini yang pada hakikatnya tidak bersandar kepada ilmu, seperti tokoh yang diidolahkan oleh banyak kaum muslimin, nam seperti Abul A'la Al-Maududi. Ini diantara naam orang yang tidak mempercayai munculnya Ad-Dajjal, dan bahkan dia mentakwil tentang Ad-Dajjal. Ya, Dajjal ini dia menganggap bukanlah sosok manusia tapi sekedar simbol, sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rashid ya Ridho. Dia juga sama, dia mengatakan bahwasanya keluarnya Dajjal itu simbol munculnya berbagai macam kebatilan. Jadi Dajjal ini dianggap oleh sebagian mubtadi'ah alul bid'ah adalah simbol kebatilan. Jadi merajalelahnya kebatilan-kebatilan, itulah Dajjal. Adapun kata dia, simbol turunnya Nabi Isa, ya turunnya Nabi Isa itu adalah ketika hendak membunuh Na'am Ad-Dajjal, itu adalah simbol kemenangan kaum muslimin terhadap kebatilan. Jadi ini takwil-takwil yang disebutkan ahlul bid'ah. Ada juga yang tidak mempercayai hadis Na'am tentang munculnya Ad-Dajjal, bahkan mereka menganggap palsu hadis tersebut padahal telah kita sebutkan tadi. Na'am, khobar-khobar atau berita-berita tentang Ad-Dajjal ini tidak perlu lagi diragukan, sepakat para ulama, hadis-hadisnya sudah diteliti, hadis-hadisnya mutawatir dan bahkan banyak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan, dan jelas sudah kita bacakan Dajjal itu adalah sosok manusia, pernah ditemukan oleh Tamim Ad-Dari, ya, kelihatan fisiknya. Begitu juga telah dijelaskan secara gamblang, secara jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifat fisiknya. Dia buta sebelah, tertulis di keningnya, di antara dua matanya, itu kafir. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain, dia berambut keriting, kakinya berbentuk liter O. Naam, matanya naam seperti buah anggur. Dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat keluarnya di mana? Naam, di Khorasan, Begitu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang akan membunuhnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya tentang fitnah-fitnah ad-dajjal. Dia bisa menghidupkan, mematikan. Naam, di tangannya surga dan neraka. Dia bisa naam memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Yang seperti ini sangat jelas. Jadi alasan apa lagi? Hujah apa lagi? Naam, siapa yang ingin menolak ya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berhujah kecuali naam dari hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan atau berlandaskan dari ilmu. Kemudian kata Syekh Fauzan di sini, walam ya'tamidu ala hujjatin yadfa'una biha an-nususu al-mutawatiratu siwa uqulihim wa ahwa'ihim. Dan mereka yang menolak naam tentang keluarnya ad-dajjal ini, khabar-khabar yang memberitakan tentang keluarnya ad-dajjal ini, itu tidak di atas hujjah sama sekali. Yang itu dibantah dengan adanya nas-nas yang mutawatir. Siwa ukulihim wa ahwaihim. Mereka berhujjah hanya berlandaskan berdasarkan dengan akal-akal mereka dan hawa-hawa nafsu mereka. Wa mislu haula'i la ibrata bihim wala biqaulihim. Oleh sebab itu orang-orang yang seperti ini tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu dianggap. Ya, tidak perlu kita anggap. Karena mereka berbicara atau mungkin naam membuat karya ilmiah, tulisan-tulisan, kitab-kitab itu tanpa hujjah, ya, tanpa dalil. Oleh sebab itu tidak perlu kita gubris, tidak perlu kita perhatikan. Kemudian kata Syekh Fauzan di sini, wal wajibu 'alal mu'min, dan yang wajib bagi seorang mukmin adalah al imanu bima shahha 'anillahi wa rasulihi, yaitu beriman dengan apa saja yang telah sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa i'tiqadu ma yadullu 'alaihi, dan meyakini apa yang terkandung di dalamnya. Wala yakunu minal ladzina qala Allah taala fihim, dan janganlah dia menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam surat Yunus, bal kadzabu bima lam yuhitu biilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh, bahkan mereka mengingkari semuanya dari apa-apa yang mereka tidak bisa mengetahuinya dengan ilmunya, yang belum dikuasai atau belum diketahui dengan ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Jadi mereka menolaknya tanpa dalil, tanpa hujah. Li'anna muqtadul imani billahi wa rasulihi wa taslimu lima ja'a anhuma wal imanu bihi. Dikarenakan konsekuensi kewajiban tidak lanjut dari seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah dia menerima terhadap apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kewajiban kita naam adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita dengarkan, kita taati, kita laksanakan. Wa man lam yaf'al fa innahu muttabi'un li hawahu bi ghairi huda minallah. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, tidak menerima dan tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alallaha al-afiyata was-salamata minasy-syakki wasy-syirki. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nan petunjuk dan keselamatan dari keraguan-raguan dan kesyirikan, wal kufri wan nifaqi wasu'ul akhlaqi. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kekufuran, kenifakan dan buruknya akhlak. Wa an la yaziga qulubana ba'da idh hadana. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan tentang naam asratus sa'ah tsaniyah, tanda hari kiamat yang besar, yang kedua yaitu munculnya Dajjal. Fa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bacakan tentang tanda hari kiamat yang ketiga, yaitu nuzul Isa ibni Maryam alaihi salam. Kemudian sebelum kita tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Pak, insyaallah pertanyaan ini akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.